Baik, kita ulang bersama dari Kulluman Alaiha Fan. Kulluman demikianlah lagu Sika. Dengan berakhirnya Sika Turki ini, selesailah lagu Sika. Para pendengar dan adik-adik sekalian yang terhormat, berikutnya adalah lagu Jiharka. Lagu Jiharka ini dapat kita lihat pada tausyih berikut ini. Mari kita coba bersama. Allahu zada, Allahu zada Muhammadan ta'zima. Allahu zada Muhammadan ta'zima. Itulah tausyih Jiharka. Saya persilahkan di antara kalian mencoba satu persatu. Allahu, Allahu zada Muhammadan ta'zima. Ya, coba ini. Ulang sama-sama. Allahu zada Muhammadan ta'zima wa haba. Coba yang lain. Coba yang lain. Ulang lagi. Kita teruskan. Waqtasahu fil mursalin kalima. Waqtasahu fil mursalin kalima. Kemudian kita teruskan, ada sedikit jawabnya daripada Jiharka. Waqtasawfil mursalin kaliman zarafatin bil sama-sama. Waqtasawu bil mursalin kaliman zarafatin bil mu'minin rahimah. Iya. Itulah jiharkah. Ada jiharkah asli dan kemudian ada jawabnya. Seperti misalnya pada wahaba, wahabahu fadlam min ladunhu amima. Nah, jawab. Kemudian juga waqtassahu fil mursalin kalima. Itu adalah jawabnya daripada jiharkah. Kemudian kita pasang misalnya dalam ayat berikutnya. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita ulang. Coba diulang. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya. Lagi. Wa bi ayyi lagi adik-adik. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, kita ulang lagi bersama. Fabi ayyi Ya, masih dalam jiharkah asli. Yas يسأله من في السماوات والأرض. تقولها. يسأله من masih diharga. Coba diulang. Yes, alumu mampis sama wati walau. Iya. Satu lagi. Yes, alumu. Diharga. Kita ulang kembali. 1, 2. Yes, Allah bersamari walau. Kemudian jawabnya sekarang. كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. Nah, sekarang dicoba adik-adik kita. Ya. Kemudian yang lain, silakan. Coba dari putra barangkali. 1, 2. Kulla yawmin huwa fi sya'nin fa bi ayyi adaa'i rabbikuma. Ya, kita ulang bersama-sama sekali lagi. Allah. itulah diharga. Dengan demikian, maka selesailah lagu diharga. Para pendengar dan adik-adik sekalian yang saya hormati, berikut ini adalah lagu Nahawan. Lagu apa? Nahawan. Ya. Tausyihnya mudah sekali dan akan kita coba bersama. Ilakam, ilakam. Kita ulang. Satu, dua. Ilakam dan tanjani wa dan tanjani imma ya fika ya usman itu Nahawan. Nahawan asli dan jawab daripada Nahawan. Dua bait yang pertama adalah asli. Kemudian yang agak tinggi pada dua bait yang dibaca kemudian adalah jawabnya. Ilakam. Coba salah satu di antara kalian mencoba. Ilakam dan tajani wa dan tajani imma yang fika ya usman tasami. Ya, yang lain coba. Ulang bersama. Satu, dua. Ilakam dan tanjani wa dan tanjani imma ya fika ya usman tasani. Kemudian jawabnya. Ilakam dan tajali wa dan tajan imma yakfika ya usman tasan. Coba putra. Bang, satu, dua. Kita ulang jawab nahawan. Ilakan lan tanjali wadan tanjan imayan ikaya usnan tasan. Kemudian kita terapkan dalam ayat. Untuk putra barangkali bisa dengan suara tinggi. Sanafrughu lakum ayyuhas-saqalan. Misalnya kalau dengan suara tinggi, sanafrughu lakum ayyuhas-saqalan. Kita ulang. Satu, dua. Sanafrughu lakum ayyuhas-saqalan. Ya, ini adik kita. Sanafrughu lakum kemudian masih ayat berikutnya, masih nahawan. Fabi ayyama coba silakan. Wabi ayyi rabbikuma tukadziban. Ya. Ini lagi Ini harus penuh dengan perasaan. Misalnya saja saya ulangi begini. Wa bi ayyi ala masih dalam nahawan kita. Ya ma'syaral jin. Ya, kita ulang. 1, 2. Ya ma'syaral jin wal hawan. Silakan siapa yang mau coba? Ya ma'syar al-jinni wal-insi in istata'tum an Dan yang terakhir adalah jawab daripada nahawan. Ila kam lantajani antam funumi. Kita ulang bersama-sama. 1, 2, 3. selesai nahawan, kemudian kita tutup dengan bayati. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.